tak kenal lelah dan jangan menyerah. Di sini kami selalu bersamamu. Ayo sarang-sarang, ayolah mau bantu, kami selalu ada untukmu. Ayolah mau bantu, kami berjuang bersamamu. Kami percaya kamu, kami bangga padamu. Engkaulah kebanggaan di hatiku. Oh, terasa dalam lautan. Seperti itu bom bermandukumu, putihnya tulangku, tulusnya cintaku. Seperti itu bom bermandukumu, daripada bengong saja cuma nonton di layar kaca. Jadi juara, bom berbikin berpesta pora. Bonek mania yang jadi saksinya. Cha-la-la-la-la-la-la, cha-la-la-la-la-la-la. Daripada bengong saja cuma.